mungkinkah engkau telah jemu hingga kau campakkan diriku? Katakan salahku, katakan dosaku, katakan sayangku, katakan sayangku. Diri ini menangis sedih, mengapa kau jadi begini? Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu. Maafkan duhai sayangku, aku telah menyadari takkan ku ulang kembali. Jangan menangis, hati terasa teriris. Oh, yang lalu biar berlalu. Maafkan duhai sayangku, aku telah menyadari takkan ku ulang kembali. Sadarlah.